Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita insyaallah akan menyelesaikan kitab Jurumiyah. Nah, menyelesaikan matan Jurumiyah barakallahu fikum, yang pada pertemuan pekan depan insyaallah kita akan berganti ke kitab berikutnya, yaitu Mutamimah Jurumiyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan pada pertemuan kemarin kita sudah memasuki Majruratil Asma, sudah. Nah, demikian juga kita sudah membaca beberapa matan di bab ini, yaitu Babul Mahfudzati Minal Asma. Nah, sekarang kita melanjutkan wa amma ma yukhfadu bil idopa, itu ya. Ini sudah dibaca cuman belum dijelaskan, maka silakan dibaca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa amma ma yukhfadu bil idhafati fa nahwu qawlika ghulam zaidin wa huwa ala qismain ما يقدر باللام نحو غلام زيد وما يقدر بمن نحو ثوب خز وباب سج وخاتم حديد. نعم بارك الله فيكم. قال مصنف رحمه الله وأما ma yukhfadu bil idhofa, adapun isim yang mahfud, yang majrur karena idhofa, fanahwu qalika, seperti pada contoh ucapanmu, gulamu zaidin. Nah, gulam milik zaid, budak, budak milik zaid. Nah, gulam bisa diartikan budak, bisa diartikan pemuda, yaitu anak yang hampir balig. Namun yang dimaksud di sini adalah budak. Gulamu Zaidin, budak milik Zaid. Wa huwa ala qismain, dan idhofa di sini terbagi menjadi dua. Qala ma yuqaddaru bilam, yaitu idhofa yang ditakdirkan lam. Wa ma yuqaddaru bimin. Nah, dan yang kedua idhofa yang ditakdirkan dengan min. Falladhi yuqaddaru bilam, idhofa yang ditakdirkan dengan lam, nahwu seperti pada ucapanmu gulamu zaidin. Nah, apa takdirnya? Al gulamu li zaidin, itu takdirnya. Maksud dari yuqaddar bilam ditakdirkan dengan lam, yaitu kita sebutkan lamnya di mudhaf ilainya, al gulamu li zaidin. Gulamu zaidin artinya al gulamu li zaidin. Nah, waladhi yuqaddaru bi min, dan yang ditakdirkan dengan min, nahwu seperti pada contoh thawbu khazin. Nah, seperti antum mengucap thawbu min khazin. Babu sajin, seperti antum mengucap al babu min sajin. Khatamu hadidin, Nah, seperti yang mengucap atau takdirnya al-khatamu min hadidin. Barakallahu fikum. Fabu khosin, kain sutra. Ya, takdirnya kain dari sutra. Babu sajin, pintu kayu. Takdirnya pintu dari kayu. 6. Khatamu hadidin, cincin besi. Takdirnya cincin dari besi. 6. Barakallahu fikum. 6. Selesai dari makna, selesai dari isim yang majrur yang mahfud dengan idofa. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita ulang dari matan yang ada. Beliau berkata, awa amma ma yukhfadu bil idofa, adapun yang dimajrurkan dengan idofa. 6. Idofa terbagi menjadi dua, ya. Ada idofa ma'nawiyah dan ada idofa lafziyah. 6. Idofa terbagi menjadi dua, ada idofa ma'nawi dan idofa lafzi. Idofa ma'nawi 6. Ini idofa hakiki, idofa yang sebenarnya. Kalau kita sering mendengar idofa atau idofa disebut secara mutlak, maka maksudnya adalah idofa untuk idofa ma'nawi. Nah, yang idofa ini memberikan arti ta'rif, yaitu menjadi ma'rifatnya isim yang mudob kepada mudob, yaitu menjadi ma'rifatnya isim yang mudob karena mudob kepada ma'rifat. Nah, itu arti yang pertama. Kemudian bisa juga memberikan arti takhsis, yaitu menyedikitkan persekutuan makna pada isim nakiro. Nah, karena isim tersebut mudhof kepada isim yang lainnya. Nah, diulang. Idofa terbagi menjadi dua. Idofa apa? Ada yang disebut dengan idofa maknawi, yang kedua idofa lafzi. Idofa maknawiya itu yang pertama, yang kedua idofa lafziya. Idofa maknawiya memberikan arti untuk ta'rif dan memberikan arti untuk takhsis. Antum lihat apa tulis. Al-idofa terbagi menjadi dua. Pertama idofa maknawiya, ya. Yang kedua idofa al-lafziya. Idofa maknawiya dan idofa lafziya. Idofa maknawiya yaitu idofa yang memiliki, yang memberikan arti yang pertama berupa ta'rif, yaitu menjadi ma'rifatnya isim karena mudhof kepada ma'rifat. Yang kedua memberikan arti takhsis. Nah, idofa ma'nawi, memberikan idofa yang memberikan arti ta'rif, yaitu menjadi ma'rifatnya suatu isim, ya, menjadi ma'rifatnya suatu isim. Seperti antum mengucap gulamu Zaidin, gulamu Zaidin. Nah, gulam Zaidin, gulam ini menjadi ma'rifat. Kenapa? Apa jawabannya? Karena mudhof kepada ma'rifat, maka dia menjadi ma'rifat. Nah, ketika itu karena dia ma'rifat, bisa dijadikan sebagai mubtada, iya kan? Maka kita bisa bikin kalimat, apa kalimatnya? Gulam Zaidin qa'imun. Nah, ini contoh aja nih. Gulamu Zaidin sebagai apa ini? Mubtada yang dia itu ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? mudhof kepada ma'rifat, qaim khabarnya. Yang kedua taksis, indah maknawiyah memberikan arti taksis, dan ini ketika mudhofnya kepada nakiro, seperti yang antum berkata gulamu rojulin, gulamu rojulin. Nah, gulamu di sini nakiro bukan? Mas, nakiro. Dan dia mudhof kepada nakiro, masih dikatakan nakiro. Cuma nakironya nakiro yang makhsus, yang mendapatkan taksis. Apa taksisnya? Mudhof kepada nakiro. Nah, dia lebih sempit daripada antum mengucap gulamun. Gulamun ini nakiro, nakironya nakiro yang luas, umum. Adapun gulamu Zaidin nakironya lebih sempit, artinya mendekati ma'rifat. Nah, karena itu disebutkan bahwasanya apa? Memberikan arti taksis, yaitu memberikan arti penentuan bagi isim mudhof. Artinya apa? Menyedikitkan persekutuan makna pada isim nakira. Menyedikitkan persekutuan makna pada isim nakira. Ketika untuk mengucap gulamun, artinya luas. Ya, gulamun artinya apa? Sang budak. Bisa budaknya Zaid, bisa budaknya Amr, bisa budaknya fulan atau fulana dan lain sebagainya. Iya kan? Namun ketika dikatakan gulamu rojulin, budaknya laki-laki, nah, maka terkecualikan budak milik perempuan, maka terkecualikan budak miliknya anak kecil dan seterusnya. Artinya apa? Menyedikitkan persekutuan makna pada isim tersebut. Artinya lebih sempit daripada mengatakan gulam. Maka idofah maknawi ini memberikan arti yang kedua adalah taksis. Apa itu taksis? Penentuan bagi isim mudhof, menyedikitkan persekutuan makna pada isim tersebut. Nah, ketika itu bisa menjadi mubtada juga, karena termasuk dari mubtada nakiro yang ada musawiknya, termasuk dari mubtada nakiro yang ada pembolehannya. Pembolehannya berupa nakiro makhsus bil idofa. Nah, seperti juga boleh nakiro itu menjadi mubtada ketika nakiro itu makhsus dengan sifat. Nah, kan itu. Nah, maka di sini antum bisa berkata pada contoh gulamu rojulin qaimun. Nah, gulamu mubtada wa huwa mudhof, rojulinnya wadapun ilai qaimun sebagai khabarnya. Ya itu ya. Nah, taksis bisa menjadi musawik bagi mubtada nakiro, disebut nakiro maksus dengan idopa. Di sana ada juga nakiro maksus dengan sifat, seperti abdun mu'minun, abdun mu'minun khairun minal musyrik. Apa artinya? Hamba yang beriman, budak yang beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik. Al-ghani, seorang musyrik yang kaya, misal. Abdun mubtada, mukminun sifat, khairun khobar, min huruf jar, musyrik majrur. Nah, di sini abdun sebagai apa? Mubtada bukan? Mubtada. Kenapa nakira? Kok mubtada tapi kenapa bisa dari isim nakira mubtada? Karena makhsus dengan sifat. Nah, itulah manfaat dari taksis. Taksis ini taksis mubtada dengan sifat, atau maksus dengan sifat. Nah, yang kita bahas bukan maksus dengan sifat, namun maksus dengan mudhof kepada apa ini? Pada isim nakira. Nah, ya, kita ulang. Nah, idofah terbagi menjadi dua. Pertama, idofah ma'nawiyah. Yang idofah ma'nawiyah ini idofah yang memberikan arti ta'rif, dan idofa yang memberikan arti taksis. Yang memberikan arti ta'rif yaitu apa? Isim nakiro yang mudhof kepada isim ma'rifat, maka isim nakiro tersebut berubah menjadi ma'rifat karena dia mudhof kepada ma'rifat. Contohnya gulamu Zaidin, gulamuhu, gulamuka, gulamu hadar rojuli, ya kan? Gulamul ladhi ja'ani amsi, itu isim-isim yang mudhof kepada isim ma'rifat. Yang kedua, yang memberikan arti taksis. Yaitu artinya memberikan penentuan arti kepada mudhof, menyedikitan persekutuan makna. Artinya isim tersebut lebih sempit daripada isim nakirah. Contoh gulamu rojulin. Nah, gulamu isim mudhof, rojulinnya mudhof ilai. Gulamu nakirah, rojulin juga nakirah, masih keduanya nakirah. Namun nakirah pada gulamu lebih sempit karena mudhof kepada isim, karena nakirahnya mudhof. Nah, artinya dia itu nakirah yang makhsus. Yang karena dia itu makhsus, karena memiliki taksis, maka bisa menjadi mubtada. 6. Idhofah ma'nawiyah memiliki 3 arti. Nah, tadi idhofah ma'nawiyah memberikan faedah, ta'rif dan taksis ya. Idhofah ma'nawiyah memberikan faedah, ta'rif dan taksis. Adapun berkaitan dengan arti, idhofah ma'nawiyah memiliki arti, pertama memiliki arti lam. Lam. Yang kedua memiliki arti min. Yang ketiga memiliki arti fi, yang disebutkan di kitab lam dan min. Fi tidak disebutkan. Yang tadi kita baca memiliki arti apa? Lam dan min kan? Apa contoh lam yang di situ? Gulamu Zaidin. Apa artinya? Takdirnya apa? Ya. Al gulamu li Zaidin. 6. Kemudian yang min, apa contoh yang di buku? Min. Khatamu dzahabin ya. Khatamu dzahabin. Iya enggak? Khatamu dzahabin. Khatamu hadidin. Apa? Hadidin. Hah? Hadidin. Khatamu hadidin. Khatamu babu sajid. Hadidin. Khatamu hadidin. Apa artinya? Al khatamu min hadidin. Ini yang disebutkan di buku. Yang fi tidak disebutkan. Contoh fi adabul qabri. Adabul qabri. Apa contoh, apa takdirnya? Al adabu fil kubri. Nah, takdirnya ini al adabu fil kubri. Siksa di dalam kubur. Siksa kubur, takdirnya siksa di dalam kubur. Nah, kapan memiliki arti idofa itu memiliki arti lam atau min atau fi. Nah, barakulahikum. Idofa memiliki arti fi jika mudhof ilaih menjadi dhorof. Jika mudhof ilaih menjadi dhorof, itu menunjukkan waktu atau tempat bagi mudhof. Idofa memiliki arti fi ya, takdirnya fi, atau memiliki arti fi ketika apa? Ketika mudhof ilaih menjadi dhorof bagi mudhof. Ketika mudhof ilaih menjadi dhorof bagi mudhof. Nah, adzabul qabri, siksa di dalam kubur, menjadi dorob kan? Dorob apa di sini? Dorob makan. Dorob makan. Makruh lail. Contoh lain makruh lail. Makar yang dilakukan di waktu malam. Makar malam. Makruh lail. Salat malam. Apa takdirnya? Al makruh fil lail. Nah, ini di sini mudhof ilainya menjadi dorob bagi mudhof kan? Mudhof. Menjadi ini dorob apa ini? Lail, waktu. Kalau ada adabul qabri, dorob makan. Nah, itu dobitnya. Nah, apa dobitnya? Yaitu jika mudhof ilai menjadi dorob bagi mudhof. Nah, Allah SWT berfirman, bal makrul lail. Artinya bal makbal lil makru fil lail. Demikian juga disebutkan dalam surat Yusuf ayat 39. ya sahibai sijni, wahai hai kedua penghuni penjara. Apa takdirnya? Ya sahibi, ya sahibai fi sijni. Demikian juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 201, waqina adzaban nar, waqina adzaban nar. Apa takdirnya? Waqina adzaban finnar, waqina adzaban nar. Takdirnya apa? Waqina adzaban finnar. Naam. Kemudian kapan idofa ma'nawiyah ini memiliki arti min? Naam, yaitu jika mudof ilai adalah kul dari mudof dan sah dijadikan sebagai khobar. Jika mudof ilai adalah kul, yaitu keseluruhan dari mudof dan sah dijadikan sebagai khobar. Naam, jika mudof ilai adalah keseluruhan untuk mudof dan sah dijadikan khobar. Contoh di sana adalah khatamu, khatamu dzaha hadidin, hadidin. Naam. Mudof ilai menjadi keseluruhan bagi mudof. Cincin besi. Artinya apa? Artinya besi itu semuanya adalah sebagai cincin. Nah, sah. Bukan cincin itu campuran antara besi dan kayu misal, tapi semuanya adalah bagian daripada, bukan bagian, semua adalah keseluruhan dari cincin. Nah, dan sah dijadikan sebagai khobar. Nah, antum bisa berkata hadal khotamu, hadal khotamu hadidun, hadal khotamu hadidun. Hada mubtada, al khotamu sebagai badal, hadidun khobar, sah jadikan khobar. Cincin ini adalah besi. Cincin ini adalah besi, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Khatamu, khatamu hadidin. Nah, apa takdirnya? Al khatamu min min hadidin. Nah, kita takdirkan min kenapa? Karena mudof ilai adalah keseluruhan untuk mudof. Gitu, keseluruhan untuk mudof. Berbeda dengan al-ghulamu, ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin mudof ilai keseluruhan untuk mudof, bukan? Bukan. Bukan. Ghulamu Zaidin, Zaid bukan keseluruhan bagi ghulam. Sudah sosok yang berbeda. Iya kan gitu? Sosok yang berbeda. Demikian juga adabul qabri, kubur, apakah keseluruhan bagi siksa? Enggak juga. Nah, kan gitu. Kalau ini khatamu hadidin adalah keseluruhan. Hadid ini keseluruhan bagi khatam. Cincin besi artinya cincin itu semuanya besi. Nah, itu keseluruhan. Karena itu sah. Mudof ilai sah dijadikan khobar. Maka sah dijadikan sebagai khobar. Maka kita rubah kalimat khatamu hadidin menjadi al khatamu hadidun atau hadal khatamu hadidun. Nah, khatamu hadidun, cincin ini adalah besi. Nah, kemudian kapan memiliki arti lam, yaitu ketika idofah memiliki arti milik, kepemilikan atau kekhususan, memiliki arti al-milku atau al-ikhtisos. Ketika idofah memiliki arti milik, kepemilikan atau memiliki arti ikhtisos. Gulamu Zaidin, nah ini memiliki arti kepemilikan, budak milik Zaid. Atau ikhtisos, al-hasiru, hasir, hasirul masjid, babul masjid misalnya, pintu masjid. Atau hasirul masjid, tikar masjid. Kitabu Zaidin, kitab milik masjid, kitab milik Zaid. Naam, barakallahu fikum. Di sana ada pengecualian ya, ada pengecualian tentang idofah ma'nawiyah tidak memberikan arti ta'rif ataupun taksis. Nah, ada pengecualian. Ketika apa? Ketika idofah ma'nawiyah tersebut mudofnya kepada isim yang sangat mubham, seperti ghair, mithlu, shibhu, nam, khidnu. Ketika itu tetap nakhiro, tidak menjadi ma'rifat. Nah, kita tambah sedikit beda. Kita sekarang masih membahas idofa maknawi. Tadi disebutkan bahwasanya idofa maknawi bisa memberikan faedah ta'rif dan taksis. Itu ya, kecuali ketika mudhofnya kepada isim-isim yang sangat mubham, maka tidak memberikan arti ta'rif dan taksis. Kecuali ketika mudhofnya kepada isim-isim yang sangat mubham, maka tidak memberikan arti taksis dan ta'rif. Kecuali ini. 6. Seperti apa? Seperti isim yang mudhof kepada seperti ghair. Ya, seperti kalau mudhofnya kata ghair atau sib. Sib, ghair, sibhu, sibhun ya. Ghairun, mithlun, khidnu, dan yang semisalnya. Kata-kata ini jumlahnya terbatas. Nah, jumlahnya terbatas. Maka antum mengucap ghairuka, ini masih dikatakan nakiro. Ghairuka sibhuhu yang semisalnya, atau misluhu atau mislukum, gairuka sibhuhu mislukum, mudhof bukan gairuka, mudhof kepada siapa? Mudhofnya kepada dhamir sibhu zaidin. Nah, kita bikin sibhu zaidin, menyerupai Zaid. Sibhu mudhof bukan? Mudhofnya kepada ma'rifat enggak? Kepada ma'rifat berupa nama kan? Mithlu apa misalnya di sini? Mithluka atau mithluhu lah. Mithluhu. Mudhof enggak mithluhu? Mudhof kepada dhamir itu berupa ha. Nah, namun ini isim-isim yang dikatakan isim-isim yang sangat sangat mubham, tidak jelas. Sebagaimana nakiro itu tidak jelas, kemudian isim ini juga isim-isim yang tidak jelas, maka idofanya masih dikatakan tidak memberikan arti taksis ataupun ta'rif. Nah, karena itu antum bisa menjadikan isim ghairuka di sini yang isim yang mudhof, namun mudhof di sini tidak memiliki arti taksis ataupun ta'rif, bisa dijadikan sebagai sifat untuk nakhiro. Nah, itu nanti faedahnya ke situ. Faedahnya ketika kita i'rab, kita katakan itu masih sebagai sifat. Contoh antum berkata marartu birojulin, aku melewati seorang laki-laki, nakhiro bukan ini, rojulin. Nakhiro kan? Iya. Birojulin mislika. Nah, atau shibhika. Sama artinya. Atau ghairika. Nah, iya kan? Aku melewati seorang laki-laki yang sepertimu, yang semisalmu, yang dia itu selainmu. Aku melewati laki-laki yang dia selainmu, itu bukan orang, bukan laki-laki yang kita ajak bicara. Tadi malam aku melewati seorang laki-laki yang selainmu. Nah, kan gitu. Maka di sini antum i'rab marartu fi'il dan fa'il. Fi'lun wa fa'ilun ya. Ba harful jar, rajulin majrur bil ba. Mislika sebagai apa? Sifat untuk rojul. Naam. Dalam kaidah apa? Dalam kaidah sifat mengikuti mausuf dalam dalam ta'rif dan nakir kan? Ya. Dalam ma'rifat dan nakironya. Kan gitu. Mudzakkaran mu'anasnya. Nah, di sini lihat beda rajulin nakira kelihatannya beda kan? Rajulin nakira mislika kok ma'rifat? Karena mudhof kepada ma'rifat. Jawabannya apa? Jawabannya itu sama, sama-sama nakira. Rajulin nakira mislika juga nakira. Sebab idofanya kata-kata ini masih dianggap sebagai nakira. Tidak mengandung arti ta'rif dan taksis. Nah itu tidak mengandung arti ta'rif dan taksis. Nah, begitu juga isim yang mudhof kepada nakira ini yang sangat mubham juga bisa memiliki arti bisa menjadi hal, bisa menjadi hal. Contoh-contoh lain, yang contoh lain disebutkan ghairu, ghairu shibhun, mithlu, khitnun, juga wah, wah, wahdak, wahdahu, wahdaka, ya, wahdahu, mudhof enggak? Mudhof kepada domir kan? Nam, mudhof pada domir. Terlihat bentuknya ma'rifat enggak? Namun namun dia tidak ma'rifatnya ma'rifat yang sangat mubham, ide isim yang sangat mubham sehingga dikatakan masih nakira sehingga bisa menjadi hal. Syarat hal apa syaratnya? Berupa isim nakira. Wahdahu bisa menjadi hal. Antum berkata ja'a Zaidun wahdahu. Ja'a Zaidun wahdahu. Ja'a fi'il, Zaidun fa'il, wahdahunya hal. Loh kenapa hal padahal dia itu ma'rifat? Harusnya kan nakiro, apa jawabannya? Wahdahu di sini isim yang mudhof kepada ma'rifat, namun isim tersebut isim yang sangat mubham sehingga mesti dikatakan nakiro. Nah, sehingga para ulama berkata wahdahu di sini artinya munfaridan. Takwilnya munfaridan, Mas. Meskipun ada yang mengatakan dia ma'rifat karena mudhof kepada domir. Apa jawabannya? Itu bentuknya saja, dohirnya saja, namun maknanya masih tetap nakiro, sehingga mereka takwil menjadi ja'a Zaidun munfaridan. Itu artinya. Nah, sahihnya isim-isim tertentu ketika mudhof dia tetap nakiro. Nah, itu tetap nakiro. Kenapa? Karena isim ini isim yang disebut dengan isim yang sangat mubham. Barakallahu fikum. Sangat mubham artinya tidak memberikan penjelasan kepada sosok tertentu, bisa dipakai oleh sosok manapun. Itu mubham. Ucapan ghairuka selainmu bisa dipakai oleh teman, tetangga, orang yang kita tidak kenal, laki-laki, perempuan, anak besar, orang kecil, apa anak kecil, orang besar kan? Nah, itu sangat mubham. Berbeda dengan isim arifat yang lain yang jelas penunjukannya. Muhammad Zaidun untuk siapa? Untuk orang yang diberi nama Zaid. Hadza untuk kata tunjuk mudzakkar yang dekat. Kan gitu. Yang isim-isim ma'rifat yang lain penunjukannya sangat jelas ya kepada apa yang di artikan atau apa yang dimaukan pada isim-isim tersebut. Naam, barakallahu fikum. Kemudian idofah jenis kedua adalah idofah lafziyah. Idofah lafziyah ini nam disebut juga idofah ghairu mahdho, bukan idofah murni. Nam, kenapa disebut dengan bukan idofah murni? Karena idofah ini tidak memberikan arti ta'rif. Tidak memberikan arti ta'rif. Tidak memberikan arti taksis. Idofah lafziyah tidak memberikan arti ta'rif, tidak memberikan faedah ta'rif dan juga tidak memberikan faedah taksis. Itu idofa lafziyah. Naam. Barakallahu fikum. Dalam rangka apa idofa ini? Dalam rangka untuk takhfiful lafzi, meringankan lafad. Dalam rangka untuk takhfiful lafzi, meringankan lafad. Agar lafadnya menjadi ringan ketika mudhof. Itu. Yaitu apa? Dengan hilangnya tanwin, lafadz menjadi ringan. Dengan hilangnya nun, pada musim musanad dan jamak lafadz menjadi ringan. Ya, mengerti? Karena ketika antum berucap Doribu Zaidin, nah, apa artinya? Pemukul Zaid, gitu kan? Nah, ini contoh untuk idopa. Idopa jenis yang kedua ya. Idopa, idopa apa disebut? Idopa lafziyah. Idopa lafziyah. Nah, contoh idopa lafziyah Doribu Zaidin. Doriba Zaidin. Apa arti Doribu Zaidin? Seorang pemukul Zaid. Apa arti Doriba Zaidin? Dua orang pemukul Zaid. Nah, ucapan Doribu Zaidin lebih ringan daripada antum mengucap Adoribu Doribun Zaidan. Doribu Zaidan lebih ucap dari, lebih ringan daripada antum, antum mengucap Doribun Zaidan atau Adoribu Zaidan. Adoribu Zaidan. Lebih ringan ya. Begitu juga Doriba Zaidin. Lebih ringan daripada antum mengucap Doribani Zaidan. Nah. Ringannya apa? Hilangnya tanwin, hilangnya tanwin. Pada Doribun menjadi Doribu. Gitu ya. Hilangnya nun pada Doribani menjadi Doriba Zaidin. Kalau antum lihat jumlah katanya sama. Yang Doribu Zaidin dengan Doribun Zaidan. Jumlah hurufnya hampir, hampir sama kan? Cuman ringannya dari sisi apa? Tanwin, hilangnya tanwin tadi. Doribani Zaidan. Ketika di mudhaf ilaih kan menjadi Doriba Zaidin. Nah. Kenapa dibaca Zaidan? Karena sebagai maful bagi mafulnya, maful bagi dorib, yang dorib itu isim fa'il beramal amal fi'il. Kalau kalimat amal fi'il, kalau kita bikin kalimat lengkap, kita katakan hadza doribu Zaidin. Gitu kan? Hadani apa? Doriba Zaidin, kan gitu. Kemudian kita ubah kalimat ini menjadi hadza doribun Zaidan. Hadani doribani Zaidan. Mengerti? Naam. Hadani Doriba Zaidin. Hadani Doriba Zaidin. Ucapan ini lebih ringan daripada antum mengucap Hadani Doribani Zaidan. Dari sisi apa lebih ringannya Abu Sofnat? Karena Hadani Doriba Zaidin. Ucapan ini lebih ringan daripada antum mengucap Hadani Doriba Doribani Zaidan. Dari sisi hilangnya nun. Nah, Abu Salma Hada. Contoh ya. Hada Doribu Zaidin. Lebih ringan daripada antum mengucap Hada Doribun Zaidan. Dari sisi apa lebih ringannya? Hilangnya tanwin. Nah, maka idofa lafziyah adalah idofa yang tidak memberikan arti ta'rif ataupun taksis. Dia datang dalam rangka untuk takhfif al-lafzi, untuk meringankan, meringankan lafaz saja. Meringankan lafaz. Naam. Dan mereka meringankan apa? Lafad. Nah. Dan idofa, tadi dikatakan idofa lafziyah tidak memberikan arti ta'rif ataupun taksis ya, maka ucapan antum 2000 Zaidin masih nakiro. Ngerti? Ucapan antum 2000 Zaidin masih nakiro. Nah, sehingga antum bisa bisa bikin kalimat hada rojulun 2000 Zaidin. Apa irobnya hada rojulun 2000 Zaidin? Apa irobnya? Hada rojulun 2000 Zaidin. Apa irobnya? Hada mubtada, ya kan? Rojulun khobar 2000 sifat. Wahwa mudhaf Zaidin mudhafun ilai. Nah, sifat. Antum melihat, andai kan dia itu ma'rifat, maka dia bukan sifat. Karena yang disifatin nakiro. Betul enggak? Yeah. Rajulun nakiro bukan? Yeah. Nakiro. Namun 2000 di sini sifat. Berarti menunjukkan dia itu nakiro, bukan bukan ma'rifat. Nah, itu ya. 6. Barakallahu fikum. Nah, kapan idhofa kapan suatu bentuk idhof mudhof ilaih atau bentuk idhofa itu dikatakan idhofa lafziyah? Ketika isim yang mudhof berupa sifat dan isim yang mudhof ilaih makmul bagi sifat kedobitnya. Idhofa dikatakan idhofa lafziyah ketika isim yang mudhof berupa sifat. Sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha. Telah lewat pembahasannya di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Iya kan? Sifat itu apa yang dimaksud? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, sikomu balago, isim tafdil, itu sifat. Nah, yaitu isim-isim yang beramal fi'il. Gitu ya. Nah, kemudian ketika mudhof ilaih ma'mul bagi sifat tersebut. Ma'mul artinya yang dikenai perbuatan bagi oleh isim yang mudhof tersebutnya. Isim yang mudhof ilaih adalah makmul bagi sifat tersebut. Isim yang mudhof ilaih makmul bagi yang mudhof. Seperti contoh di sini, 2000 Zaidin. Pemukul Zaid. Siapa yang dikenai pukulan? Zaid. Berarti Zaid sebagai makmul. Makmul itu yang terkenai perbuatan, terkenai amalan kan makmul. Disebut juga maf'ul. 2000 Zaidin. Berarti mana amilnya? Mana amilnya? Dorib. Mana makmulnya? Zaidin. Nah, ketika itu idhofanya sah dikatakan idhofa lafziyah. Kenapa? Karena yang mudhof berupa sifat, yang mudhof ilaih makmul bagi sifat tersebut. 6. Ma'murudar. Ma'mur artinya yang dihuni, dar artinya rumah. Apa arti ma'murudar? Rumah yang dihuni. Ma'mur. Nah, di situ idhofanya memiliki arti idhofa apa? Lafziyah, karena yang mudhof berupa sifat ya dia itu isim maf'ul ya, mudhof ilainya ad-dar, makmulnya makmul, makmurudar, rumah yang dihuni. Nah, iya kan? Nah, makmurudar. Barakallahu fikum. Hasanul wajhi. Bagus wajahnya. Nah, di sini juga sama. Idhofah di sini idhofah lafziyah. Hasanul wajhi. Kenapa? Karena yang mudhof berupa sifat yaitu sifat musyabaha hasan, yang mudhof ilainya makmulnya hasanul wajhi, yang ya itu yang menjadi makmul bagi hasan tadi al wajhi. Nah, yang makmul ini bisa memiliki arti maf'ul bihi, bisa memiliki arti fa'il juga bisa. Hasanul wajhi, yang bagus wajahnya. Sehingga antum boleh berkata marartu bi rajulin hasanil wajhi. Nah, marartu bi rajulin hasanil wajhi. Marartu birojulin hasanil wajhi. Birojulin hasanil wajhi. Apa irobnya Bu Salma? Marartu fil dan fa'il ba rojulin majrur bil ba hasan sifat bagi rojul wahwa mudhof wajhi mudhofun pun ilai. Nah, kalau sifat itu mengikuti mausub. Kalau mausubnya nakiro, sifat juga harus nakiro. Nah di sini hasanul wajhi bentuknya mudhof kepada isim beral. Ma'rifat tata nakira ini. Hasanul wajhi ma'rifat tata nakira. Nakira karena mudhof ilainya idofa sifat kepada karena idofat sifat kepada makmulnya. Yang disebut dengan idofa apa? Idofa lafdhiya. Nah, ahsantum. Itu ya. Nah, kalau banyak-banyak belum paham, yang penting antum bisa paham apa yang ada di matan jurumiyah, yaitu apa? Kita membahas tentang bahwasanya isim mahfud dengan idofa. Nah, isim mahfud dengan idofa. Baik idofa ini idofa ma'nawiyah ataupun idofa lafdhiya. Nah, apa itu idofa ma'nawiyah? Yaitu idofa yang memberikan arti ta'rif dan taksis. Yang artinya bisa min, bisa fi, bisa lam. Kan gitu. Kecuali untuk idofa kepada isim-isim yang sangat mubham, maka tidak memberikan arti ta'rif dan taksis. Meskipun dia itu idofa apa namanya? Idofa ma'nawiyah. Ya seperti yang mudhof kepada ghoir, kepada syibhun, kepada khitnun, kepada yang semisalnya. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua idofa lafziyah. Yang idofa lafziyah ini tidak memberikan arti taksis dan ta'rif, tidak memberikan arti itu, hanya dalam rangka untuk takhfiful lafzi, meringankan lafaz. Nah, kalau antum mendapatkan idofa jenis yang kedua, maka antum jangan berpikir itu menjadi ma'rifat. Nah, itu tetap nakira. Nah, tetap nakira sehingga dia bisa mensifati isim nakira sebelumnya. Gitu ya. Atau bisa menjadi hal bagi isim sahibul hal, bagi sahibul hal, karena syarat hal adalah nakira. Nah, itu kesimpulannya. Nah, berikutnya terakhir silakan baca Abu Isa. Wa amma terakhir masih ada matan yang belum dibaca. Wa amal tawabi. Enggak ada. Tabi' li mahfud enggak ada ya? Enggak ada. Berarti itu sudah cukup di matan awal dia. Ya, ada. Di awal disebutkan apa? Mahfudun bil harfi, mahmudun bil idofa, wa tabi' lil mahfud. Naam, wa tabi' lil mahfud. Adapun tabi' lil mahfud yaitu yang pengikut bagi yang mahfud, maka pembahasannya seperti pada pembahasan tabi' lil marfu' dan juga tabi' lil mansub. Nah, sama dengan pembahasan tabi' lil marfu' dan tabi' lil mansub. Nah, jika matbu'nya marfu', maka tabi'nya marfu'. Jika matbu'nya mansub, maka tabi'nya mansub. Jika matbu'nya majrur, maka tabi'nya juga majrur. Dan tabi' ini mencakup na'at, badal, taukid dan atof. Nah, itu ya. Seperti yang telah dicontohkan pada pelajaran sebelumnya. Ra'aitu Zaidun al-Aqilu. Ra'aitu Zaidan al-Aqila. Marortu bi Zaidin al-Aqili. Nah, kan itu. Nam ja'a Zaidun wa Amrun. Ra'aitu Zaidan wa Amron. Marortu bi Zaidin wa Amrin. Nam ja'al qaumu kulluhu. Nam atau ja'al muslimun kulluhum. Ra'aitul muslimin kullahum. Marartu bi muslimin kullihim. Nah, kan itu. Ja'al ustadzu Muhammadun. Ra'aitul ustadza Muhammadan. Marartu bil ustadzi Muhammadin. Nah, itu yang disebut dengan tabi' tawabi' ya. Yang dia itu mengikuti i'rab al-matbu'. Nam. Barakallahu fikum. Bagi yang belum jelas tentang penjelasan apa tadi al-idhofa, nanti antum bisa dapati pada kitab al-mumti' fi ilmi nahwi dari halaman disebutan di kitab al-mumti' fi ilmi nahwi di naskah yang belum di layout, yaitu dari halaman 453 sampai dengan 453 sampai halaman 474. Ada 21 halaman. pembahasan idhofah. Jadi apa yang disampaikan tadi baru sekitar 30%. 453 sampai 474. Ada banyak pembahasan lainnya yang berkaitan dengan idhofah, nanti antum dapati di kitab ini dalam bentuk terjemahan, atau ketika kita membahas kitab Al-Mutamimah mungkin sudah ada tambahan di situ ya. Kalau kitab ini sudah hampir lengkap mencakup semua pembahasan yang ada di kitab, dikumpulkan di situ. Sehingga kalau antum ingin mengerti banyak idhofah, ya baca penjelasan yang ada di kitab Al-Mumti ini, karena dia itu rangkuman atau hasil pengumpulan dari beberapa kitab disatukan di situ tentang pembahasan idhofah, yang pembahasannya ada pengertian tentang idhofah, pembagian idhofah, kemudian juga tentang pemisah antara mudhof dan mudhof ilaih, itu terkadang dipisah mudhof dan mudhof ilaih. Nah, nanti disebutkan contohnya atau dua bitnya. Terus penghapusan mudhof, yang mudhof dihapus, ada pembahasan itu. Terus juga pengaruh mudhof ilaih kepada mudhof. Terus ada pembahasan isim-isim yang selalu mudhof. Nah, barakallahu fikum. Dan juga ada pembahasan tentang isim yang mudhof kepada ya mutakalim. Iya, nanti isim ini bisa berupa isim mufana, berupa jamak mudakar salim, bisa isim maksur, isim angkus. Nah, ketika mudhof kepada ya mutakalim, bagaimana bentuknya? Nah, itu dibahas di halaman berapa tadi? 453 sampai 474. Insyaallah bisa antum dapati lebih lengkap, atau berusaha untuk bisa lebih memahami di kitab tersebut insyaallah taala. Nah, jadi apa yang disampaikan di sini, yang penting antum paham matannya itu. Paham matan di Jurumiyah. Nah, kalau sudah mengerti dari apa yang ada, alhamdulillah. Tambahannya nanti di kitab yang lain insyaallah taala. Ada pertanyaan? Salah satu tulabin. Yang mana? Tiga siswa. Idhofa maknawi. Yang min. Iya. Yang maknawi. Idhofa yang maknawi. Tiga siswa. Apa kalimatnya bagaimana antum? Ya, kitab ini hada kitabu di salah satu tulabin. Ya, kitab ini milik tiga siswa, salah satu min tulab. Ada dua mudhof kan di situ. Hada kitabu salah satu tulabin. Kalau kita membuat dua mudhof ya. Hada kutubu salah satu tulabin. Ini kitab milik tiga siswa, atau hadal kitabu li salah satu tulabin. Nah, mengerti? Iya. Kalau dibikin dua mudhof, hada kitab, hadihi kutubu, kitab-kitab ini. Nah, hadihi kutubu salah satu tulabin. Ini kitab-kitab milik tiga siswa. Berarti artinya hadhil kutubu li salasati min tulabin. Nah, namun min di situ untuk min bayaniya. Iya. Ada pertanyaan? Pekan depan insyaallah kita sudah bisa masuki kitab baru ya, melanjutan dari kitab Al-Jurumiyah, kita akan masuki kitab Mutamimah Jurumiyah yang kita baca matannya, jadi tidak perlu memberi syarah, beri aja matan. Nah, seperti yang kita sekarang baca di kitab Jurumiyah, kita baca matan, penjelasannya penjelasan bebas dari penjelasan pemberi materi. Nah, meskipun penjelasan ini berasal dari syarah-syarah kitab, kan itu. Kalau kita baca syarah, nanti terikat dengan apa yang tertulis dalam syarah, sehingga mungkin pembahasannya jadi panjang kalau baca syarah. Yang kita inginkan adalah pembahasannya ringkas, intinya pada penjelasan matan, sehingga matan itu bisa dimengerti. Yang berkaitan dengan tambahan, syarah, tanbih dan lain sebagainya, sekiranya penting nanti akan disampaikan. Sekiranya matan tersebut tidak perlu disyarah atau sudah jelas, maka tidak perlu disyarah. Sekiranya ada i'rab yang harus disampaikan atau harus dibaca karena itu tujuan dari belajar nahu, maka i'rab tersebut kita baca. Nah, itu ya. Kalau memberi kitab Mutamimah Jurumiyah, silakan beli matan saja, kalau bisa yang ada i'rabnya, supaya membantu antum untuk melatih kebiasaan dalam mengi'rab. Namun jangan jadikan kebiasaan untuk melihat pada i'rab tersebut tanpa busa untuk mengerti dan menghafal i'rab tersebut. Nah, jadi jadikan i'rab yang ada di matan tersebut dibaca untuk mengerti, namun ketika mengi'rab busa tanpa melihat di buku. Gitu ya. Tanpa melihat di buku. Nah, ada sepertian satu beda? Enggak ada. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.